Selamat datang di kanal podcast audio Unpad Media. Beragam materi audio informatif dan berkualitas dapat Anda temukan di sini. Selamat mendengarkan. Sekolah yang belajar di luar ruangan benar-benar terbuka. Pagi itu sekitar pukul 9, udara masih sangat segar dan terdengar suara burung yang saling bersahutan. Saat itu merupakan jadwal murid sekolah dasar untuk melakukan ujian akhir. 30 Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD. Sekolah ini bernama Sekolah Alam Pelopor. Sekolah yang terdiri dari taman kanak-kanak dan sekolah dasar ini didirikan oleh alumni Universitas Pajajaran dari Fakultas Hukum bernama Dedi Wahyudi Mustofa. Dengan mantap, ia mendirikan sekolah dengan konsep alam yang ketika itu merupakan konsep baru. Dedi juga menggagas pola belajar baru bagi anak berkebutuhan khusus. Menurut Asep Syarif Hidayat, sang kepala sekolah, metode ini memang dilakukan untuk membuat ABK lebih berkembang. Kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus di anak pelopor itu mungkin di sini mereka itu diajak kepada dunia kemandirian. Contohnya dulu itu sering ada namanya anak berjalan di petakan sawah, itu mencoba untuk belajar kemandirian arahnya di sana. Sejak awal, Sekolah Alam Pelopor bukanlah sekolah yang didirikan sebagai sekolah Islam. Namun, seiring waktu berjalan, tidak dapat dipungkiri ternyata pola belajar Sekolah Alam Pelopor sangat menanamkan nilai-nilai keislaman. Hal ini terbukti karena dalam waktu satu minggu, terdapat beberapa hari yang mewajibkan anak-anak untuk melaksanakan sholat duha bersama. Ya, ketika azan dikumandangkan, anak-anak berkumpul di ruangan yang memang telah dikhususkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun, jika ruangan tidak cukup, anak-anak melaksanakan sholat di ruang kelas lain. Lepas azan, mereka melakukan pengajian bersama yang dibimbing oleh gurunya. Yang menjadi menarik adalah Sekolah Alam Pelopor menerapkan metode yang unik dalam melaksanakan sholat. Agar anak-anak mengingat bacaan sholatnya, setiap lafal dalam sholat pun dibunyikan. Tidak hanya alam yang menyenangkan, nilai religius yang tertanam sejak dini, ada pula hal lain yang membuat sekolah ini diminati. Karena sejak awal sekolah ini dibangun bukan dengan orientasi materi, harga bayaran Sekolah Alam Pelopor termasuk murah. Orang tua murid tidak pernah merasa terbebani sama sekali dengan pembayaran Sekolah Alam Pelopor. Pasal saya, jadi jangan melihat nominalnya, ya termasuk cukup ya Mbak Isti ya, karena untuk hasil yang kita dapat, kayak gitu. Di situ saya dapat pembentukan karakter kan di sekolah ini, kayak gitu, pembentukan karakter anak. Jadi bukan saya bersyukur, maksudnya tuh anaknya sudah punya tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Kepuasan tidak hanya terjadi pada orang tua murid. Tentu saja anak-anak yang belajar di sana merasakan hal yang sama. Seperti Rina, siswi kelas 6 yang merasa senang berada di Sekolah Alam Pelopor. Aku senang sekolah di sini karena teman-temanku baik. Terus pelajarannya ada yang susah, ada yang enggak. Sudah kurang lebih 10 tahun Sekolah Alam Pelopor ini berdiri. Dedi membangunnya dari nol hingga kini menjadi salah satu sekolah favorit dan mendapat banyak sekali penghargaan. Meskipun tempatnya terpencil dan jauh dari jangkauan, sekolah ini mampu membuktikan kehebatannya dengan memperoleh penghargaan Adwitama berskala nasional. Sekolah ini harus hidup dan tidak berhenti untuk berkreasi, terus memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.